I wanna love you, girl. Aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu, hiasi hatiku. Baby, you know me, betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku, kembalikan rinduku. This be that real love I've been missing before I met you. Oh babe, you're out of this world, my kind of girl. You knock me out, baby. You knock me out, you knock me out. Kamu basuhku dengan cintamu, hilangkan segala luka yang dulu. Inilah janjiku, takkan ku lepaskanmu.